Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كَمُسْلِمِينَ muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama hadis ke-12, yaitu hadis yang terakhir dalam Babul Ikhlas wa Ihdharin Niyah, kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang panjang, di mana dalam hadis yang sahih tersebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan cerita yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan 3 orang. Yang menarik bukan perjalanannya, tapi yang menarik adalah ketika mereka terjebak di dalam gua. Siapa 3 orang tersebut? Dari kisah yang telah kita sampaikan, tampak jelas siapa mereka bertiga. Yang pertama adalah orang yang memiliki kedua orang tua dan dia sangat berbakti kepada keduanya. Yang kedua adalah seorang juragan, majikan yang sangat amanah. Dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang sangat menjaga kehormatan dirinya dan bertakwa kepada Allah. Di mana akhirnya mereka terjebak di dalam gua dan berusaha untuk keluar darinya, akan tetapi tidak bisa. Sehingga singkat cerita, mereka tidak ada jalan lain, berembuk, dan tidak ada jalan lain kecuali masing-masing mohon kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan bertawassul, dengan amal soleh mereka. Jadi menjadikan amal saleh mereka jembatan untuk menuju dikabulkannya doa doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepaslah mereka bertiga dari gua tersebut setelah dikabulkan oleh Allah doa mereka. Wa kanu yakhrujuna yamshun. Maka fakharaju yamshun, mereka berjalan keluar dan berjalan. Ini menunjukkan bahwasanya tersirat keluarnya itu bukan munduk-munduk atau merobos atau merangkak, tapi betul-betul batunya terbuka. Jadi mereka dengan santai itu bisa keluar. Jadi bukan berangkang. Masya Allah. Nah, seperti saya katakan pada kesempatan malam hari ini dan juga malam-malam berikutnya insya Allah, mungkin mengambil waktu yang agak panjang, kita akan mengambil faedah dari kisah tersebut. Faedah yang pertama, cerita tadi terjadi di zaman Nabi ataukah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum. Maka kita katakan dalam faedah yang pertama, wallahu taala a'lam, ya. Faedah yang pertama adalah ada beberapa manfaat dari kisah-kisah orang terdahulu. Ada beberapa manfaat dari kisah orang-orang terdahulu. Di antara manfaatnya adalah yang pertama, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Menunjukkan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mulai sejak kisahnya Nabi Adam sampai kisah Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak bagaimana Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mendatangkan atau Allah menceritakan tentang datangnya iblis untuk mengganggu Adam, kemudian turunnya Nabi Adam, kemudian keturunannya yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan kisah tentang tanda-tanda kebesaran Allah berupa diluapkannya air dari permukaan bumi dan digerojokannya air dari langit, hujan deras dan semua mata air apa? Keluar airnya. Jadi dari air keluar, dari langit hujan deras, dari bumi pun keluar. Subhanallah. Sehingga tidak tersisa di muka bumi kecuali yang naik perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian kisahnya Nabi Musa atau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Keajaiban ketika mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah ketika dia bisa selamat dari api. Api yang secara kebiasaan dia itu panas dan mencelakakan. Tapi dengan izin Allah, api itu menjadi dingin dan menyelamatkan. Jadi bukan hanya sekedar apa? Dingin, tapi menyelamatkan. Karena sebagian dingin juga mematikan. Ini dingin tapi menyelamatkan. Ya. Kemudian kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kebesaran Allah, kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala lewat tongkatnya Nabi Musa yang bisa berubah menjadi apa? Ular sungguhan, bukan ular getoan, bukan ular lomboan, bukan ular jadi-jadian, ya. Tapi benar-benar ular. Makanya dulu kalau enggak saya salah ada tebakan yang saya sampaikan toh. Pohon di dalam Al-Qur'an yang punya darah, ya, punya daging dan punya dua mata bisa melihat. Apa itu? Tongkatnya Nabi Musa, dan enggak ada yang bisa menjawab sehingga hadiahnya amblas. Ya, begitu. Kemudian bagaimana tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di zamannya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, kisah di surat Yusuf dari awal sampai akhir atau menjelang akhir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sesungguhnya pada kisah Nabi Yusuf dan saudaranya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya-tanya. Maka fungsi atau faedah pertama dari kisah itu adalah memahami tentang tanda kebesaran Allah. Lah di kisah ini apa tanda kebesaran Allah? Di antaranya adalah batu. Batu yang besar seperti itu tanpa digerakkan oleh tenaga manusia bisa apa? Bisa apa? Bukan hanya geser, Glundung pertama kali. Menggelundung dari atas, ya kan? Karena batu menggelundung kan ada butuh ada yang membuat, mendorong, loh. Bukan gelundung dengan sendirinya. Tapi Allah yang menggelindingkan batu itu. Kemudian yang kedua, ya kalau tanah longsor itu jangan dibilang terjadi dengan sendirinya. Ada yang mengatur. Cuma terkadang kita ini apa? Tanah longsor karena mungkin lapisan tanah sudah terkikis, kemudian kurangnya apa? Pohon-pohonan, kemudian tanah sudah terlalu apa? Berat dengan kandungan airnya. Ya, itu secara apa? Secara fisiologis tanah iya. Tapi jangan lupakan, ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita ini lupa. Kenapa banjir itu bisa terjadi? Oh, ya mungkin karena apa? Ada pohon yang tumbang sehingga malang ya, di sungai, kemudian arus sungai akhirnya apa? Terhambat, akhirnya airnya meluap. Ya secara fisiologis, secara nalar kita iya, secara fisik iya. Tapi siapa yang menumbangkan pohon? Siapa yang menumbangkan pohon dan siapa yang mengangkat air itu ke atas? Ini yang terkadang kita jarang untuk bicarakan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut yang sedemikian luas. Enggak pernah-pernahnya laut itu luber ke daratan. Bisa luber. Masya Allah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang kita ini cuma apa? Terpaut pada perhitungan-perhitungan fisik. Kalau ada seperti itu, iyalah mungkin itu bukan musibah. Itu cobaan, taruhlah. Tapi alangkah baiknya kita ini tetap banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi. Kalau ada musibah, ada cobaan, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sedang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, ya, Subhanallah. Jadi luar biasa kejadian-kejadian yang kayak dulu di daerah Banjar sampai ditegakkan monumen apa peringatan di kasus tahun 50-an dulu, kalau nggak salah, yang apa gunung apa itu, Rendetan, Kali Getang. Legetan betul. Yang sampai ada apa? Monumen peringatan ini. Oh, itu secara manusiawi, secara nalar bukan longsor itu. Karena kalau longsor pasti ke bawah yang penuh lembahnya. Ini enggak ada tanda-tanda di sana, puncak gunungnya separuh pindah. Subhanallah. Ini yang seharusnya kita pelajari. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laut bisa membelah di zamannya siapa? Zamannya Musa alaihi salatu wassalam. Zaman sekarang mana ada? Begitu membelah, setelah membelah ini, laut itu kering. Jadi untuk jalan itu enggak belenyok. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel jalan dengan tenangnya. Subhanallah. Logikanya yang namanya air baru dikuras ngisore belenyok. Belenyok ini ku napa nggih? Becek gitu ya. Tapi ini Masya Allah. Ya mungkin masuk setengah kaki dan yang lainnya. Ini ndak. Subhanallah. Ya. Kemudian setelah itu baru ditutupkan lagi ketika Firaun lewat. Allahu musta'an. Jadi ini tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian juga batu ini, Masya Allah. Glundung, diglundungkan oleh Allah sebagai ujian bagi mereka bertiga. Nanti insya Allah akan kita ambil faedah. Ini sebagai ujian bagi mereka bertiga. Ya, kemudian digeser oleh Allah. Tanpa adanya tenaga manusia. Subhanallah. Nanti juga akan kita ambil faedah. Bahwasanya ternyata doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa mengangkat sesuatu yang tidak bisa diangkat oleh manusia. Bisa menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh manusia. Bisa mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh manusia. terkadang mendatangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, subhanallah. Nanti insyaallah akan kita bahas pada faedah-faedah berikutnya. Karena memang hadisnya panjang, jadi faedahnya juga banyak. Ini satu faedah dari cerita orang terdahulu. Faedah yang kedua dari cerita yang orang-orang terdahulu adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengambil ibroh. Ibroh niku napa? Ibroh itu pelajaran. Ya. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengambil ibroh, pelajaran. Pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu. Yuk, kalau kamu itu seperti Korun, hasilnya kayak gini. Kalau kamu seperti Fir'aun, hasilnya kayak gini. Kalau kamu seperti Namrud, hasilnya kayak gini. Kalau kamu seperti pengikutnya Nabi Nuh, hasilnya kayak gini. Pengikutnya yang, maksudnya kaumnya Nabi Nuh, yang mereka menentang dakwahnya Nabi Nuh, itu hasilnya seperti ini. Kalau kamu ingin seperti iblis, ya, kerjaannya hasad, terus kayak iblis, ya, gembong perintis hasad pertama di alam dunia itu ya iblis. Ya, dengan karena hasad itulah iblis diturunkan ke muka bumi, dikeluarkan dari surga. Dan karena hasad pulalah terjadi pembunuhan antara Habil dan Qabil. Ini loh, kalau orang hasad tuh hasilnya kayak gini. Ya. Kemudian kalau kamu meniru perbuatannya Abu Lahab tuh kayak gini. Kalau kamu meniru perbuatannya Abu Jahal tuh seperti ini. Ini kisah orang-orang terdahulu untuk kita ambil pelajaran. Demikian pula yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup kisah Nabi Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sungguh dalam kisah mereka itu ada ibroh. Surat Yusuf ayat 111. Kalau yang tadi surat Yusuf ayat 7. Ya. Ini dalam fungsi atau faedah dari apa namanya kisah orang-orang terdahulu. Sehingga kalau kisah orang terdahulu itu berbicara tentang orang-orang baik, kita berusaha untuk meniru. Kalau kisah terdahulu itu berbicara tentang orang-orang yang buruk, kita berusaha untuk meninggalkan. Demikian. Ini faedah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah orang terdahulu untuk diantaranya adalah dua faedah ini. Ya, dua faedah. Masih banyak sebetulnya faedah dari kisah. Diantaranya adalah menguatkan keimanan kita. Ya. Menguatkan keimanan kita. Sering Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kisah orang-orang terdahulu ketika dulu para sahabatnya misalnya dalam kondisi gonjang ganjing, mereka merasa bahwasanya siksaan yang mereka terima itu sudah sangat berat, sehingga mereka pun minta tolong pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana ini, kapan akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, sabar. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka yang dulu dipendam tubuhnya di tanah sebatas dada, kemudian diambillah gorok. Gorok itu apa? Gergaji. Maka digergajilah kepalanya, ya, sampai terbelah menjadi dua badannya dari kepalanya. Jenengan jangan bayangkan goroknya itu seperti gorok mesin yang mungkin satu detik terus mati orangnya. Sereng, mati begitu, jangan. Tapi Anda harus membayangkan gorok dan gergaji di zaman itu, gergaji manual yang nariknya grek grek. Jadi masuknya 1 mili 1 mili itu. Wow, luar biasa sakitnya itu. Sakit sekali. Itu pun mereka bertahan. Jadi begitu saya bayangkan para sahabat ketika dengar cerita semacam itu udah melongo. Iya ya. Subhanallah. Seperti itu. Kemudian diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mereka ada yang disisir. Kalau sekarang disisir, dipetani enak. Zaman dahulu ketika orang mempertahankan agama mereka, disisirnya dengan sisir besi. Kalau saya bayangkan itu kayak garok itu, garuk. Tapi tajam. Jadi tancapkan gini, grek, terus ditarik. Sehingga memisahkan daging dari tulang. Jadi diklebeti. Klebeti hidup-hidup. Itu luar biasa sakitnya. Yang seperti ini. Di antara mereka ada yang dibakar hidup-hidup. Ini kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bilal pun mengalami seperti itu. Ditindih dengan batu, dipanggang, diterik panas teriknya matahari, dan seterusnya. Masih banyak sebetulnya faedah-faedah dari kisah. Intinya adalah bahwasanya Rasul SAW menyebutkan kisah ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dari hadis ke-12, tentang syariat orang-orang sebelum kita. Dengan kisah ini, ya, faedah yang kedua, kita bisa belajar dan mengetahui adanya syariat pada orang-orang sebelum kita. Apa fungsinya, Ustaz, kita mengetahui syariat orang-orang sebelum kita? Tentunya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwa syariat orang-orang sebelum kita itu terbagi menjadi tiga. Ya, syariat orang-orang sebelum kita terbagi menjadi tiga. Ini orang-orang sebelum kaum muslimin. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syariat dari orang-orang sebelum kita dan diingkari oleh syariat Islam. Jadi ada syariat sebelum kita, kemudian diingkari oleh syariat kita, yaitu syariat Islam. Yang kedua, ada syariat orang-orang sebelum kita dan disetujui oleh syariat kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ada syariat orang-orang sebelum kita dan tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan pengingkaran dan tidak ada keterangan persetujuan. Jadi terbagi menjadi tiga. Ada syariat orang-orang sebelum kita, kemudian disetujui oleh syariat kita. Ada dalil yang menunjukkan persetujuan. Demikian juga yang kedua, ada syariat orang-orang sebelum kita dan ada dalil yang melarangnya. Ya, melarangnya. Kemudian ada syariat sebelum kita dan dalam syariat kita enggak ada keterangan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yang nomor satu itu apa? Syariat sebelum kita dan ada dalil yang menyetujui. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang nomor satu itu menjadi syariat kita. Ya, yang nomor satu menjadi syariat kita. Ya, contohnya misalnya adalah syariat pernikahan. Pernikahan yang ada sekarang ini itu sudah berlaku sejak zaman dulu. Ya, namanya nikah itu laki-laki melamar kepada siapa? Kepada perempuannya. Ya, atau sebaliknya juga boleh. Ya, kepada walinya dan yang lain-lain. Ini syariat orang-orang sebelum kita sudah ada. Dan sampai sekarang ini berlaku. Disetujui oleh syariat Islam. Yang kedua misalnya yang tidak disetujui, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, maka yang kedua ini bukan syariat kita. Contoh Nabi zaman dahulu, ya kan? Dan mungkin wallahu taala a'lam bisawab, orang-orang terdahulu boleh nikah banyak. Nikahnya apa? Banyak. Datang syariat kita mengatur bahwasanya laki-laki boleh menikahi maksimal berapa? 4 wanita saja, enggak boleh lebih. Enggak, saudara-saudara yang punya istri 5 harus dicerai salah satu. Ya. Dulu ini ada, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam, di antara sahabat ada yang istrinya 8. Ada yang istrinya 10. Yo pilih-milih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amsik arba'an, tahan yang 4, ceraikan sisanya." Ya, karena tidak boleh lebih dari 4. Nah ini dulu di syariat sebelum kita boleh lebih dari 4. Tapi di syariat kita maksimalnya 4 saja. Demikian. Ini contoh yang dulunya boleh, kemudian di syariat kita apa? Dilarang. Ya, demikian. Atau mungkin sebaliknya, dulunya tidak boleh di syariat sebelum kita. Di syariat kita dibolehkan. Karena ada dalil yang membolehkan. Yaitu apa? Mengambil ghanimah. Mengambil apa? Ghanimah. Rampasan perang. Dulu rampasan perang harus dikumpulkan. Tidak boleh diambil. Sampai datang api dari langit untuk membakarnya. Ya. Enggak halal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat ini dilebihkan dari umat-umat sebelum kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah dengan uhillat lanal ghanaim. Telah dihalalkan bagi kita ghanimah. Ghanimah halal bagi umat ini. Sementara umat-umat sebelum kita enggak. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ada cerita tentang syariat sebelum kita, dan dalam syariat ini tidak diterangkan apakah syariat Islam ini setuju ataukah tidak setuju. Jadi tawakuf syariat Islam enggak ada keterangan di situ. Maka yang seperti ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, tetap menjadi syariat kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini kita fungsinya belajar cerita itu begitu. Ya, supaya kita tahu. Oh, ternyata yang namanya doa sejak dulu sudah ada. Oh, ternyata birrul walidain yo sejak dulu yo sudah ada. Oh, yang namanya amanah, jadi pekerja adalah orang yang amanah, itu dari dulu juga sudah ada. Oh, sing jenenge ngemu wedhus. Ya, kan ini ada yang cerita punya kambing, ya, punya. Oh, dari dulu sudah ada. Oh, yang namanya tawassul dengan amal soleh dari dulu sudah ada dan sekarang boleh. Ini kita tahu. Ini diantara faedah hadis ini. Jadi kita mengenal syariat orang-orang sebelum kita, dan syariat orang-orang sebelum kita terbagi menjadi berapa? 3. Syariat yang disetujui oleh Islam, syariat yang tidak disetujui oleh Islam, syariat yang didiamkan saja oleh Islam. Yang pertama, yang disetujui oleh Islam jelas menjadi syariat kita. Yang tidak disetujui oleh syariat Islam bukan syariat kita. Yang didiamkan saja oleh syariat Islam, jadilah dia tetap syariat kita. Ya, demikian diantara keterangan ahlul ilm tentang syariat orang-orang sebelum kita. Wallahu ta'ala alam. Faedah yang ketiga. Saya tanya sekarang. Berapa jumlah orang dalam cerita ini? 3. Pelaku kisah ada berapa? 3. Saat itu mereka sedang melakukan apa? Perjalanan. Maka faedah yang bisa diambil, ya, bahwa dalam melakukan perjalanan hendaklah jangan dilakukan apa? Dewekan. Jangan dilakukan sendirian. Ya. Ini masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah perjalanan 3 orang dan betapa manfaatnya jalan bareng. Ya. Di dalam syariat kita pun ada aturannya. Jalan itu sebaiknya jangan sendirian. Yang saya maksud jalan ini adalah safar. Safar melalui satu daerah atau satu jalan yang sepi, yang mungkin jarang dilalui oleh orang, sehingga apabila terjadi apa-apa, maka dia tidak bisa apa-apa. Ya, karena tidak ada siapa-siapa. Ya. Jadi perjalanan, yang tentunya ini adalah arahan dari para ulama. Perjalanan, kalau di antara mereka ada yang menyebutkan perjalanan misalnya di padang pasir, jangan dilakukan sendirian. Perjalanan di jalan-jalan yang sepi, yang jarang dilalui orang. Misalnya kalau kita pergi ke luar Jawa, ya. Atau mungkin kalau saya pernah melalui jalan itu, kalau dari Purbalingga mau ke Kebumen, ya itu lewat Banjar, sebelum masuk kota Banjar belok ke Kaliwinasuh, belok lewat Sempor. Nah, lewat Sempor, ya, gitu. Wah, itu jalannya sepi sekali. Kalau siang saja sepi, apalagi kalau malam. Tapi kalau siang masih ada orang apa keluar-keluar cari pasir, orang mancing, orang ini masih banyak. Tapi kalau sudah malam, saya bayangkan, saya belum pernah lewat situ malam. Ya, karena saya tanya memang sepi, kalau malam itu sepi sekali. Makanya saya lewatnya siang atau pagi biasanya itu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, atau kalau di sini ya di jalan Sumatera, di luar Jawa. Ya. Dan di luar Jawa itu ada sampai mungkin ada kisah orang-orang rampok-rampok ya, jalanan. Sehingga pernah seorang teman kita itu yang dari Selawi cerita, dia pernah membawa mobil itu didempet sama perampok ya. Jadi sudah digedor kacanya begitu, suruh berhenti, tapi dia terus pokoknya nekat terus jalan ya, ngebut ya. Subhanallah, alhamdulillah selamat ya, alhamdulillah selamat. Jadi prinsipnya kalau begitu kan enggak usah turun. Ya. Nekat-nekat podo nekate. Artinya kalau sampai dia nekat berhenti di depannya, lah gimana nyawa, taruhannya nyawa. Karena enggak akan dibiarkan itu nyawa. Begitu turun kendaraan bawa, orangnya suruh tinggal di situ. Suruh meninggal di situ. Ini dibunuh. Ya, makanya sudah terus kata dia. Nah, ini di jalan-jalan semacam ini sebaiknya jangan sendirian. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanan wa thalathatu rukhab atau rakbun. Ya. Seorang pandara itu bersama satu syaitan atau dia adalah syaitan. Dua orang pengendara, satu sama satu jalan bareng, ya. Dia adalah dua orang syaitan. Tapi kalau sudah bertiga, kata Rasulullah SAW, mereka adalah rombongan. Para ulama mengatakan di antara faedah atau membicarakan tentang hadis ini, ya, dalam Sahihah Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan hadis ini bahwa dari hadis ini diambil faedah bahwa sebaiknya seseorang itu tidak melakukan perjalanan seorang diri. Ya. Karena apa? Karena melakukan perjalanan seorang diri itu adalah lebih dekat kepada gangguan syaitan. Lebih dekat untuk bermaksiat. Kalau orang melakukan perjalanan seorang diri, itu dorongan untuk melakukan maksiat semakin apa? Semakin besar. Karena enggak ada yang lihat. Jangankan enggak ada yang lihat, ada yang lihat tapi enggak kenal saja, masih ada dorongan yang kuat untuk melakukan maksiat. Misalnya kita santri ini, santri atau santriwati, pulang dari pondok dalam rangka liburan. Di perjalanan itu dia kadang bersama dengan orang-orang yang tidak dia kenal. Maka dorongan untuk melakukan kemaksiatan itu jauh lebih besar dibandingkan apabila dia bersama dengan teman yang dia kenal. Kenapa lah saya paling berbuat kayak gini, gak ada yang kenal. Ya. Makanya subhanallah, ketika seorang sedang sendirian, gak ada yang kenal, kok dia kemudian bisa menjaga dirinya tidak terjerumus ke dalam maksiat, itu adalah orang yang terpuji. Siapa contohnya? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu di sebuah daerah yang jauh, karena dia dulu diperjualbelikan dari desanya, kemudian dibawa ke kota Mesir. Di sana enggak ada yang kenal. Sudah enggak ada yang kenal, dia jadi boleh dikatakan budak belian, memang diperjualbelikan. Kayak gitu namanya budak, namanya subhanallah. Kita pernah merasakan semua mungkin. Jadi orang rendahan. Namanya orang rendahan itu gantengnya kaya ngopo. Walaupun gantengnya kayak panjenengan. Ya. Itu kadang disepelekan. Ora digubris. Enggak digubris. Ya kan? Kenapa? Kayak enggak ada nilainya. Nabi Yusuf pun demikian. Dia itu walaupun ganteng ya biasa. Di keluarganya siapa? Al-Aziz. Ya, keluar, mungkin masuk, keluar masuk, ketemu dengan istrinya Aziz, Al-Aziz yang katanya masih muda, kemudian apa? Cantik, jelita. Enggak digubris, biasa keluar masuk. Dah gitu, ya. Tampannya luar biasa Nabi Yusuf. Luar biasa. Saya katakan, lu, aduh enggak bisa. Saking ganteng nih. Subhanallah. Saya berani berkata bahwasanya seganteng-gantengnya orang di Purbalingga dibandingkan Nabi Yusuf raono apa-apa nih. Subhanallah. Apalagi dibandingkan suami ibu-ibu. Ya, karena kalau suami ibu-ibu itu gantengnya kayak Nabi Yusuf, penuh itu rumah sakit. Saben ngerajang Brambang kepenges. Ngajang Brambang kepenges. Ganteng sekali, luar biasa. Sampai dikisahkan itu dikumpulkan wanita saat itu, kemudian dikasih apa? Apel, buah yang dikupas, dan pisau. Masing-masing, dan ini alat apa? Mutaka. Mutaka itu ada orang yang mengatakan, ulama mengatakan tempat bersandar, ada yang mengatakan tempat ini. Telenan. Telenan untuk motong-motong buah. Gitu. Nabi Yusuf keluar. Tangannya yang dirajang. Sampai kalau boleh dikatakan, ya, berita hot lain pada hari itu. Berapa korban dari kaum wanita jatuh. Sebagian luka parah, sebagian sampai ada yang meninggal. Dikatakan dalam buku tafsir. Sampai ada yang meninggal. Coba bayangkan. Saya pikir gak ada laki-laki yang kayak gitu. Begitu lewat ibu-ibu langsung. Gak ada perasaan. Sengganteng-gantengnya wong neng Purbalingga. Bahkan di Indonesia. Bahkan di dunia. Selain Nabi Yusuf. Ganteng luar biasa. Kayak gitu sendirian, kayak gitu sepi, kayak gitu pintunya ditutupi semuanya. Kayak gitu yang ngajak bukan Nabi Yusuf. Kayak gitu itu apa ya bahasa Indonesianya? Dan lagi, dan lagi, dan lagi gitu loh. Lagi Masya Allah. Tapi Nabi Yusuf mengatakan tidak. Ini luar biasa. Ya. Dan salah satu orang yang berada di naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bisa meninggalkan maksiat ajakan wanita yang cantik untuk berzina. Dan dia mengatakan ini akhafullah. Ini nanti insya Allah akan kita ambil faedah di akhir faedah kaitannya dengan hadis sebelumnya. Insya Allah ta'ala. Ya. Yang jelas kita yang kita bahas tentang perjalanan. Jangan sampai kita berjalan seorang diri. Terutama di malam hari. Di jalan-jalan yang sepi. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, adapun di jalan yang biasa digunakan bolak-balik orang, lalu lalang orang, lalu larang orang, maka insya Allah tidak mengapa hal itu. Karena hadis ini maksudnya adalah irsyadun wa adabun. Irsyad, petunjuk, adab. Supaya kita ini lebih berhati-hati dalam melakukan apa? Perjalanan. Terutama, janganlah melakukan perjalanan seorang diri, seorang wanita. Safar, tapi tanpa mahram. Ini bahaya. Karena kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kata sebagian masyayikh, itu dikatakan barangkali, bukan hanya wanita, laki-laki. Barangkali di jalan yang sepi itu terjadi sesuatu yang dia mungkin tidak bisa untuk menanganinya. Ya. tiba-tiba pingsan atau terjadi apa-apa, maka tidak ada orang yang bisa membantunya. Ini tiga orang terjadi masalah bisa rembugan, ya bisa saling apa? Bermusyawarah. Itu salah satu keuntungan. Insyaallah akan kita ulangi lagi faedah ini, ya lebih lengkap atau lebih detail atau lebih ringkas lagi lah nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.